spesial untuk Ponata Maria Jawa Tengah. Sampai kasih, terima kasih semuanya. Lagunya sudah pendek. Itu pacar saya itu Mas Bram. Yang beneran. Iya. Dari tadi manggilin sayang Rere, yayang Rere, yayang Rere. Coba Rere tanya minta lagunya apaan coba. Ada apa ayang? Ayang Kong. Cinta abadi. Yang bener bukan Ayang Kong. Oh, kalau. Namanya kan Untung. Oh iya. Jadi Yayang Tung. Yang non Rere Amora, gebiar Idul Adha 1436 Hijriah yang digelar oleh Duko Guaran, Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, yang disandang dana tunggal, donatur tunggal oleh Big Boss kita, pemilik perkebunan kelapa sawit yang beratus-ratus hektar yang ada di Bengkulu sana, ya. Beliaunya adalah Mas Sunoto, SIP, MSI. Ini dia beliaunya. Monata berucap banyak terima kasih Mas Sunoto. Yeah. Mudah-mudahan di lain waktu masih ada kesempatan ketemu dengan Monata dalam hajatan yang lain. Yeah.